kue sing klambi abang. Ojo nginjen nyang buri lawang. Aku lagi nginjen rembulan. Lah kok kowe sing keributan. Eto-eto-e kucing-kucingan. Sajane kowe rene nginjene. Ojo disik mas, ojo kemrimpi. Isin aku mas yang diledai. Jangan malu si malu kucing. Yen konangan jenenge maling. Ojo ngono aku ndak isin. Pengen kena rawani ngisin. Kue sing klambi abang. Ojo nginjen nyang buri lawang. Aku lagi nginjen rembulan. Lah kok kowe sing keributan. Eto-eto-e kucing-kucingan. Sajane kowe rene nginjene. Mojo disik mas, ojo kemrimpi. Isin aku mas yang diledai. Jangan malu si malu kucing. Yen konangan jenenge maling. Ojo ngono aku ndak isin.